besok mungkin kita menakosanya biar ibu Farid ini melakat, artinya ada yang ingat kita biasakan nanti khusus untuk ibu Farid ini kita menakos, kita tanya dulu beberapa pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kita mulai besok aja. Nah, terakhir kita bahas masalah ta'rif ilmu qawaid, kemudian faidah ilmu qawaid, dan hukum ilmu qawaid yang sudah kita baca dan temukan lagi nanti. Kemudian yang kedua kita bahas masalah hukuk yang terkait dengan peninggalan mayit dan penjelasan mana lebih diutamakan dari hak-hak tersebut. Yang kesimpulannya, hak-hak yang terkait dengan peninggalan mayit itu ada 5, dan 5 ini murattabah. 5 ini murattabah, ya. 5 ini harus diberikan dengan berurutan. Kalau yang pertama belum terpenuhi, maka tidak diberikan kepada pihak yang kedua. Kalau sudah terpenuhi dan masih ada sisa peninggalan, baru diberikan untuk poin yang kedua. Poin yang kedua belum terpenuhi, tidak boleh diberikan langsung ke yang ketiga. Kalau yang kedua sudah terpenuhi semua, baru diberikan ke poin yang ketiga. Ini martabah. Martabah. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan lagi, saya ingatkan juga bahwasanya nanti sangat kita butuhkan untuk menghafal dan memahami beberapa ayat dalam surat An-Nisa. Mungkin untuk sampai mana sudah hafal, para abah bisa baca, bisa lihat di lembar atau lebih tepatnya halaman kedua dan ketiga dari surat An-Nisa dengan ayat terakhir surat An-Nisa. Ya, itu dia akan dibutuhkan ketika terkait dengan Ashab Furud yang orang-orang yang telah diatakan bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti dibaca di rumah, dan nanti dipahami, bisa dihafal lebih bagus. Halaman kedua dan halaman ketiga dari surat An-Nisa, dan ayat terakhir surat An-Nisa. Itu nanti terkait dengan Ashab Furud yang mereka dapat bagian tertentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama, yang terkait dengan peninggalan si mayit itu adalah diberikan yang diperuntukkan untuk pengurusan jenazah dia sejam. Ia memberi air, ia berdoa memberi air. Ia memberikan dia kafannya, wangiannya. Nah, kubah untuk memajikannya, kubah untuk menggali kuburnya, semuanya diambil dari harta si mayit. Di dalam kitab yang lain, dalam Tashhir Faraid, karena sebuah si mayit punya kitab yang betul-betul Tashhir Faraid. Ini ringkasan, boleh sebut punya kitab Tashhir Faraid. Dalam kitab Tashhir Faraid, boleh menyatakan, karena ya, perkara-perkara ini adalah hamil hawajib mayit. Di antara kebutuhan si mayit, sehingga seperti ya bimanzilati ta'am wasyarab walibas wasakan, ya sehingga seperti halnya makan, minum, pakaian bagi orang hidup. Ini pun jadinya pengganti itu kebutuhan dia, sehingga diambil dari harta dia. Yang kedua, ya setelah buang ke sini untuk saja haji masih ada sisa. Ya, ternyata masih ada sisa, maka baru diberikan untuk poin yang kedua, yaitu untuk hutang-hutang yang muwassaqah birrahn. Hutang-hutang ya, yang ada gadaiannya. Ya, kirain dikurang itu ini doang. Tadi, ya, ini ketika pinjam uang, pinjam sesuatu, ya, dia memberikan barang untuk jaminan. Jalan naas mobil. sehingga nanti di misalnya orang-orang yang hidupnya si Majid punya ladang, punya sawah satu petak seharga 50 juta. Namun dia pernah meminjam uang kepada seseorang, ya, 10 juta menggadaikan sawah tersebut. Apabila dia peninggalan dia, peninggalan si bayi tersebut masih tersisa, ya, maka setelah pengurusan jenazah dibayarkan untuk membayarkan hutang kadiannya, ya, dibayarkan 10 juta sehingga tanah yang tadi harganya 50 juta bisa dijual lagi untuk kebutuhan poin-poin berikutnya. Iya, dia punya mobil digadaikan. Iya, 5 juta harga mobilnya, 30 juta dibayarkan 5 juta sehingga nanti mobilnya bisa dijual digunakan untuk poin-poin berikutnya. Ini yang bergadai. Atau disebutkan oleh beliau rahimahullah dalam tafsir faraid, dia punya tanggungan lain. Ya, misalnya ada harus bayar dia jinayah. Setelah hutang-hutang ia bergadai dan gadai yang terpenuhi dibayarkan, ya, dan akhirnya tadi barang yang digadaikan tersebut bisa dijual, berarti ada lagi, ya, warisan dari si ayah, warisan dari orang tersebut yang meninggal, baru kalau masih ada sisa diperuntukkan untuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah al-huquq al-muta'alliqah bidhimmatil mayyit kadduyun allati laysa laha fiha rahmun. Ya, yaitu hutang-hutang yang tidak ada padanya gadaian. Namanya ad-dain al-mursal, ad-duyunun mursal. Yang tadi dain birrahm, dain al-mursal ini hutang yang tidak bergadai. Penerimaan rahimahumullah yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau rahimahullah taala, dalam uruf masyarakat dain itu lebih sempit daripada istilah syar'i, uruf syar'i. Kalau dalam uruf syar'i, dalam istilah syar'i, dalam syariat, dain itu adalah ini yang penting, hukuk yang muta'alliqah bidhimmatil mayyit, ada hak-hak orang lain yang menjadi tanggungan si mayit. Apakah karena dia pinjam uang, atau karena dia dulu hutang barang di warung, atau karena dia hutang, ya, sewa kontrak yang belum terbayar, atau bahkan dulu ketika menikah dia belum membayar mahar kepada istrinya sehingga menjadi tanggungan dia untuk bayar mahar kepada istrinya. Dulu ketika menikah dia tidak tunai memberi maharnya. Itu hutang. Hutang itu bisa disyar'i lebih umum. Yang penting ada hak-hak yang terkait yang menitah kuasa bayi. Ya, kalau dalam uruf masyarakat itu yang namanya hutang cenderung hanya ketika seorang datang ke warung kemudian mengambil satu karung beras, dia bayar, nanti saya bayar akhir bulan. Itu hutang. Hanya sebatas itu. Padahal dalam istilah syar'i, namanya dain itu umum. Semua hak yang menjadi tanggungan seorang, maka itu namanya dain. Itu namanya dain. Nah, setelah poin yang sudah terpenuhi, yaitu hutang-hutang yang bergadai terpenuhi, terbayarkan, dan dan masih ada sisa peninggalan si mayit, maka yang ketiga adalah membayarkan hutang-hutang yang tanpa bergeria. Apakah sabaun kanat lillahi ta'ala kazzaka? Apakah hutang tersebut adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti zakat? Ya, sudah setahun atau dua tahun selama sakit tidak bayar zakat, maka bayarkan zakat tersebut. Atau nadhan, si mayit bernadhan, ya saya bernadhan mau nyebeli misalnya, atau untuk mau umrah atau yang lainnya, maka dibayarkan. Karena itu termasuk hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau lidah demi, atau hutang kepada manusia, al-qarab. Nah, kalau qarab dalam istilah syar'i, qarab itu adalah hutang yang berupa pinjaman uang. Pinjam-pinjam uang namanya qarab. Kalau dain itu umum. Ya, dulu pernah pinjam uang ke orang, maka ketika dia meninggal dunia, dibayarkan. Masalah yang diingatkan adalah kalau seandainya harta peninggalan si mayit itu tidak cukup untuk membayar hutangnya kepada Allah dan kepada adamnya. Kalau untuk dibayarkan semua tidak cukup, mana yang didahulukan? Apakah didahulukan membayar nadhar, apakah didahulukan membayar zakat, atau didahulukan membayar hutang kepada manusia? Ya, ternyata setelah pemandian jenazah, pengurusan jenazah, setelah dibayarkan hutang-hutang yang bergade, ada sisa uang 10 juta. 10 juta ini ternyata hutang kepada temannya juga sampai 10 juta. Padahal dia pernah bernadar mau menyembeli yang seharga 5 juta. Mana didahulukan? Ya, jawabannya adalah didahulukan hutang dia kepada manusia. Didahulukan dia kepada hutang manusia, karena kata Brahma kita, ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pemampun, Maha Pemaaf, ya, sehingga didahulukan adalah hutang kepada manusia. Pasal berikutnya, kalau seandainya setelah pemandian jenazah, pengurusan jenazah, penguburan, kemudian dibayarkan hutang-hutang yang bergadai, ternyata tidak cukup untuk membayarkan hutang si mayit, ya, apakah wajib ahli warisnya membayarkan hutang atau tidak? Jawabannya disebutkan rahimahullah ta'ala, jawabannya kalau dikatakan wajib, tidak wajib. Berkata beliau rahimahullah ta'ala, wahal yalzamu al-waritha an yaqdhiya adain anhu, jika ternyata peninggalan si mayit ya itu tidak cukup untuk membayarkan hutang kepada manusia, apakah harus ahli waris untuk membayarkan hutangnya? Jawabannya, la yalzam. Hatta laukan al-mayyit itu abah atau ibna wa akhuka akbar. Kalau dikatakan wajib, apakah wajib dia membayarkan hutangnya? Jawabannya tidak, tafsir rahimahullah. Tidak wajib. Tidak harus. Walaupun semua itu adalah ayahnya, walaupun si mayit itu adalah anaknya atau saudara yang terbesar, tidak wajib. Lakin jika kana min babi tabarruh, babu tabarruh wajib. Tapi kalau seandainya si anak, saudara tersebut, temannya mau sukarela membayarkan hutang si mayit, jadi itu adalah kebaikan, babu tabarruh wajib. Tapi kalau sampai dikatakan wajib membayarkan hutang si mayit, kalau dikatakan wajib berarti kalau tidak bayarkan hutang-hutang tersebut dosa semua. Ini tidak. Iya, tidak wajib bayar zakat. Tetapi kalau mau seandainya mau membayarkan hutangnya, itu adalah kebaikan, ya bab tafatu puasa. Tapi kata beliau, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala.